الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قرأنا بعض الآثار بالأمس في ذم السلف عن نسيان القرآن من سيقرأ؟ طيب بارك الله فيكم kita masuk pada pembahasan berikutnya الثامن قال ابن الجماعة رحمه الله Mu'amalatun nasi bimakarimil akhlaq. Bermuamalah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dan ini secara umum keutamaannya ikhwanifillah telah kita sebutkan di depan. Dan memang Islam datang untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Rasulullah SAW telah menegaskan wa'idtu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga seorang yang mengambil ilmu dari warisan Rasulullah SAW, ya dia yang paling berhak untuk apa? Untuk bersifat dengan akhlak-akhlak yang terpuji tersebut. Di antara bentuk akhlak-akhlak yang terpuji di sini, nah, min talaqatil wajhi, min di sini min bayaniyah, untuk menjelaskan tentang apa maka rimul akhlak itu, di antaranya apa saja, yaitu berupa talaqatil wajhi, yaitu wajah yang berseri-seri tatkala bertemu dengan manusia. Jangan menjadi seorang yang abbas, yaitu apa? Seorang yang wajahnya cemberut terus. Nah, baik, wajahnya cemberut. Nah, jarang dilihat. Nah, senyuman. Apalagi ketika bertemu dengan orang, ketika bertemu dengan tamu, atau ketika nah berpapasan dengan seseorang, usahakan seorang nah memiliki wajah yang berseri-seri. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq." Jangan engkau menyepelekan perkara ma'ruf. Jangan sampai engkau menyepelekan perkara yang baik sedikit pun, walaupun hanya dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, wajah yang tersungging senyuman padanya. Nah, jangan orang salaman bertemu dengan orang salaman. Diperhatikan, Fadilah. Terkadang, sebagian orang salaman tidak melihat orang yang diajak salaman. Padahal ini berasal, apalagi kalau kita bermuamalah dengan awamunas. Jadikan sisi itu sebagai salah satu dakwah. Karena memang ini hal yang mansus dalam syariat kita, termasuk akhlak yang terpuji. Talaqatul wajh. Bahkan atas dari para salaf banyak fadilah tentang masalah ini. Terpujinya seseorang untuk apa? Bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Dan bahkan sebagiannya fanifilah berusaha untuk menimbulkan kegembiraan pada hati teman-teman duduknya dengan apa muda adab, yaitu dengan bercanda, tapi dengan candaan apa yang syar'i, yang tidak ada kedustaan dan tidak berlebih-lebihan padanya. Baik. Dikatakan oleh Yunus dalam Mausu'ah Ibn Abi Dunya, qala kana Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala sahibal dhahkin wa mizah. Adalah dulu Muhammad ibn Sirin, yaitu seorang yang suka apa, bercanda. Sehingga teman-temannya, teman duduknya tidak merasa jemu dengannya. Dan dikatakan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma juga dalam riwayat Ibn Abi Dunya, Al-birru syai'un hayyin, wajhun taliqun wa kalamun lin atau wa kalamun layyin. Al-birru syai'un hayyin, wajhun taliqun wa kalamun layyin. Kebaikan itu adalah perkara yang mudah, suatu perkara yang mudah, yaitu dan dengan wajah yang taliq, yaitu wajah yang berseri-seri ketika engkau bertemu dengan saudaramu, dan kalamun layyin, yaitu kalam, yaitu ucapan yang lembut, ucapan yang bagus dan tidak kasar kepada saudaranya. Dan dikeluarkan oleh Abu Nu'aym dalam Hilyah, an Qatadah annahu qala su'ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hal kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhakun, qala na'am wal imanu fi qulubihim a'dhamu minal jibal. Apakah dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tertawa? Na'am, maka dijawab oleh Ibnu Umar, iya, dalam keadaan iman di hati-hati mereka itu lebih besar daripada gunung. Jadi keimanan akan dilihat dengan senyuman, nanti tidak bertentangan. Apalagi kalau dia niatkan sebagai bentuk apa, akhlak yang baik dalam bermuamalah dengan teman-teman duduknya. Cuman afanifillah tidak menjadi kebiasaan, dalam artian majelisnya senantiasa dipenuhi dengan gelak tawa. Tapi senyuman mizah, yaitu candaan yang syar'i. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan dari banyak tertawa, la tuqtirud dhahik fa innad dhahika tumitul qulub. Jangan kalian apa memperbanyak ketawa. Jadi yang dilarang adalah banyaknya panikil. Adapun tertawanya itu senyuman apa tertawa tidak apa, tidak mengapa asalnya. Tapi memperbanyaknya tumitul qulub akan menjadikan hati mati. Dan sebagai faedah karena di sana ada sebagian salaf juga yang dikenal tidak pernah kelihatan tersenyum sedikit pun. Di antaranya Ibnu Ulayyah, sebagaimana dikatakan oleh Amr Ibnu Zurarah An-Naisabuni, sahibtu Ibnu Ulayyah 14 sana fama ra'aituhu tabassama fiha. Aku bersahabat dengan Ibnu Ulayyah rahimahullah selama 14 tahun. Aku tidak melihat beliau tersenyum selama 14 tahun. Subhanallah. Tayyib. Akan tetapi akhwani fillah diberikan ta'liq oleh Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala, ma fi hadza madhun walakinnahu mu'dhinun bi khasyatin wa huznin. Tidak ada pada kalimat ini pujian, dalam artian bukan pujian untuknya, cuma apa di sini memberikan isyarat tentang apa rasa takut dan rasa sedih yang mendominasi beliau, sehingga agak berat untuk tersenyum. Walaupun apa jelas namanya tersenyum khalifillah adalah akhlak yang terkunci. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala memberikan kesimpulan bagus dalam As-Siyar. Karena memang sebagian salaf dikenal mereka dilingkupi rasa takut. Maka teman-teman duduknya, keluarganya, naam, kebanyakan melihatnya menangis, hari-harinya penuh dengan kesedihan, naam, rasa khawatir. Kenapa? Rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana mendudukkan hal tersebut? Nah, Imam Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan, "Al-dha'ikul yasiru wa tabassumu afdal." وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين. Yang pertama yaitu al-dahikul yasir, yaitu tertawa sedikit dan tersenyum itu lebih utama, jelas. Kenapa? Karena sedekah. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah? Siapa yang lebih takut kepada Allah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam keadaan demikian beliau juga bercanda. Nah, beliau juga tersenyum. Bahkan pada sebagian kondisi diriwayatkan apa, dahika hatta badat nawajidu, beliau tertawa sampai kelihatan apa, kelihatan gigi gerahamnya. Nah, lalu tidak adanya tertawa dan senyuman dari beberapa atau sebagian masyayikhul ilm terbagi menjadi dua golongan. Tayyib ahadihima yakunu fadilan liman tarakahu adaban wa khawfan min Allah wa huznan ala nafsihi al-miskinah. Nah, yang pertama ikhwanifillah itu menjadi utama, dalam artian dia tidak senyum, tidak bisa senyum memang. Nah, tayyib, tidak tertawa. Itu menjadi sesuatu yang utama bagi apa, orang yang meninggalkannya karena sebagai bentuk adab dan rasa takut terhadap Allah dan rasa sedih terhadap dirinya yang patut dikasihani karena mengingat dosa-dosa, mengingat kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Nah, wathani yang kedua, madhmumun, tercela liman fa'alahu na'am hamqan wa kibran wa tasannu'an, yaitu bagi orang yang melakukan itu karena apa? Kedunguan dan apa? Karena kesombongan serta dibuat-buat, dalam artian memang dibuat-buat seakan-akan dia memang seorang yang na'am dipenuhi rasa sedih, rasa takut kepada Allah sehingga tidak pernah tersenyum, atau karena sombong, na'am congkak, tidak mau tersenyum sama manusia. Baik, kama anna man aktsara adh-dhahika ustukhiffa bihi wa la raiba anna adh-dhahika fi syabab akhaffu minhu wa adaru fi syuyukh. Sebagaimana juga banyak ketawa menjadikan apa, wibawanya menjadi apa, menjadi hilang, menjadi diremehkan manusia kalau banyak tertawa. Nah, tapi tertawa pada tempatnya. Terlebih lagi para talabatul ilm hendaknya menempatkan tertawa pada tempatnya dan juga dijaga. Wala raiba anna dhahika fi syabab akhaf minhu, dan tidak sah bahwasanya tertawa pada anak-anak muda lebih ringan perkaranya daripada na'am pada para masyayikh, na'am orang-orang tua. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa amma tabassumu wa talaquhu wa talaqu na'am wa amma tabassumu wa talaqatul wajhi fa arfa'u min dhalika kulli. Jadi dari kesimpulan semuanya akan fitnah, bahwasanya apa? Beliau simpulkan ada pun tabassum, yaitu senyuman, tidak sampai tertawa. Nah, bedakan antara tertawa dan senyum. Ada pun senyuman dan apa, wajah yang berseri-seri, berseri-seri, maka itu paling tinggi dari semua yang disebutkan di depan. Karena itulah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tabassum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu di wajah saudaramu itu merupakan sedekah. Wa qala Jarir, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassam. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali beliau tersenyum. Fa hadha min khuluqil Islam. Fa a'la al-maqamati man kana bukaan bil-lail bassaman bin nahar, subhanallah. Fa'ala al-maqamat man kana bakka'an bil-lail bassaman bin nahar. dan ini adalah akhlak Islami. Sehingga orang yang paling kedudukan, paling mulia atau paling tinggi kedudukannya afanifillah, yaitu apa? Orang-orang yang di malam harinya bakaan, yaitu orang yang di malam harinya nah, mudah menangis ketika sendirian, ketika bermunajat kepada Allah, ketika melakukan sholat malam. Tapi basaman bin nahar, tatkala di siang hari dia adalah seorang yang murah senyum. Tain. Ini kesimpulan dari Imam Az-Zahabi. Fa'ala al-maqamati man kana bakaan bil laili basaman bin nahar. Kemudian beliau katakan baqiyahuna syai'un. Yang bagi liman kana dhahukan basaman an yuqassira min dhalik. Wa yalumu nafsahu hatta la tamujjahu al-anfus. Wa yang bagi liman kana abusan munqamidan an yatabassam wa yuhassina khuluqah. Ini nasihat untuk semuanya. Nah, di sini tersisa sesuatu. Nah, seyogianya bagi orang yang sifatnya dahukan basaman, dia dikenal dahuk, yaitu banyak ketawa, naam dan basaman, suka senyum. Tapi banyak senyumnya, kadang gak ada apa-apa, senyum-senyum sendiri. Nah, kebanyakan. Ya, karena basam, naam, kebanyakan, dahuk. Ya. Ada sesuatu kecil saja ketawa. Nah, nah, orang yang seperti ini an yuqassira min dalik, untuk nah dia mengurangi dari hal tersebut. Tayyib. Caranya bagaimana ikhwan fillah? Ya. Wa yalumu nafsahu hatta la tamujjahul anfus. Dan dia apa? Mencela dirinya. Cela dirinya. Nah, sehingga apa? Jiwanya tersebut tidak apa? Tidak menyeret dia untuk melakukan hal-hal yang menjadikan wibawanya hilang. Dan sebaliknya, wayam bagi liman kana abusan munqabidan an yatabassam. Sebaliknya bagi seorang yang abus, yaitu seorang yang naam mukanya cemberut terus, tidak bisa untuk senyum, naam sulit untuk senyum, munqabidan, yaitu dia untuk bergaul dengan manusia afanitilah tertutup, naam tidak bisa naam bermuamalah dengan baik. Baik. Tidak bisa senyum, maka dia seyogianya untuk berlatih senyum, berlatih untuk tersenyum. Wa yuhassinu khuluqah, dan memperbagus akhlaknya. Wa yamkuta nafsahu ala radaati khuluqih, dan hendaknya dia na'am memarahi jiwanya atas apa? Akhlaknya yang jelek tersebut. Karena apa? Bersifat abus, ini akhlak yang buruk ya manifilah. Rasulullah SAW saja ketika nah beliau bermuka masam pada satu kondisi tatkala datang Abdullah bin Ummi Maktum datang teguran abasa wa tawalla, turun ayat, nah bahkan satu surat mengisahkan hal tersebut, nah surat abasa, karena memang berwajah nah cemberut afanifillah, ini akhlak yang buruk. Berusaha untuk seseorang ketika bertemu dengan saudaranya, apalagi keluarganya, apalagi orang tuanya, untuk berusaha dengan wajah yang naam bagus, wajah yang berseri. Naam. Wa kullu inhirafin 'anil i'tidali fa madmumun wa la budda lin nafsi min mujahadatin wa ta'dibin. Ini nasihat yang bagus dari Imam Dhahabi dalam As-Siyar 6 jilid 1 halaman 858. Nah, dari tahdzib sampai fatwa. Dan semua nah penyimpangan dari kadar yang seimbang fadhila nah itu tercela. Nah, senyum, ketawa tapi melampaui batas ini tercela, hendaknya dia balik ke naam pertengahan. Demikian pula orang yang apa? Cemberut terus. Nah, senyum enggak bisa. Tayyib. Pikirannya sariawan sepanjang zaman. Nah, tidak bisa senyum. Maka ini berusaha untuk nah, melatih dirinya berhias dengan akhlak tadi. Ingat itu sedekah, kita tidak punya uang mungkin untuk sedekah, ya sedekah dengan senyuman. Senyuman kepada saudara. Nah, Wala budda li nafsi min mujahadatin wa ta'dil. Mesti pada jiwa ini harus ada usaha dan untuk kita apa mengajari adab pada jiwa kita. Nah, ini kesimpulan yang bagus dari Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala berhubungan dengan masalah apa? Na'am tersenyum, tertawa dan apa masalah na'am bermuka masam atau cemberut atau menunjukkan rasa sedih. Ini yang pertama min talaqatil wajhi. Wa isya'is salam dan menyebarluaskan salam. Ini juga selain merupakan akhlak yang mulia juga merupakan syiar yang utama yang telah kita lewati ya Fadilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyul islami afdal qala tut'imu ta'am wa taqra'u salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hadits muttafaqun alaih. Nah, apa di antara sifat-sifat Islam yang utama, akhlak-akhlak Islam yang utama, yaitu apa? Tut'imu ta'am. Engkau memberikan makanan, memberikan makan kepada orang. Kemudian wataqra'us salam dan membacakan salam. Nah, bersalam kepada orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal. Nah, min talaqatil wajhi wa isya'is salam wa it'amit ta'am ini tercakup dalam hadis tadi. Dan tambah penting alhamdulillah pada zaman ini terkadang dengan apa? Fitnah hizbiyah yang semakin kuat. Kita terkadang bertemu di jalan dengan orang yang sama-sama memakai jubah, sama berjenggot, sama memakai imamah, tapi kenapa hati malah cenderung keras? Nah, ini terbalik, ini syaitan ya fadilillah. Nah, sebarkan salam, orang tidak kita tidak tahu, tidak apa sudah salam. Nah, kalau kita melihat padanya, apalagi ciri khas islami, sungguh syaitan, nah, betul-betul telah mencabik-cabik, nah, ukhuwah dari mereka-mereka yang menisbahkan diri kepada sunnah. Nah, sehingga ketika harus ketemu di bandara, ketemu di terminal, ketemu di stasiun. Nah, padahal nah, secara zahir menunjukkan sunnah, tapi saling cemberut. Nah, saya disalami tidak menjawab, padahal belum tahu siapa. Sampaikan salam. Nah, ifsha'us salam ini khair akhlaqillah. Nah, ini penting karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Waktu beri ussalam ala man arafta wa man lam ta'rif. Selama kita tahu dia adalah seorang muslim, ya, sampaikan salam padanya. Ini termasuk makarimul akhlak dan syiar yang hendaknya dihidupkan. Tapi sama yang kenal saja kita kadang masalah salam. Nah, tidak hidup apalagi untuk pada yang tidak kenal. Ini butuh mujahadah juga sebagaimana kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, butuh mujahadah wa ta'dib, butuh usaha. Wa qadmil ghaid dan menahan amarah. Nah, menahan amarah juga termasuk seutama-utama akhlak. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam Jami' Al-Ulum wal-Hikam An Ibn Mubarak ay Abdullah An Abdullah Ibn Mubarak Annahu qila lahu ijma' lana husnal khuluqi fi kalimah. Ijma' lana husnal khuluqi fi kalimah. Faqala tarkul ghadab. Dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, kumpulkanlah untuk kami akhlak-akhlak yang terpuji dalam satu kalimat. Ini sulit alhamdulillah. Akhlak yang terpuji banyak. Nah, kemudian dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, kumpulkan akhlak yang terpuji dalam satu kalimat. Maka beliau pun menjawab, tarkul ghadab, yaitu meninggalkan sifat marah. Kenapa ikhwan fillah? Karena memang seorang kalau sudah marah, nah, maka akhlak-akhlak yang bagus yang ada pada dia, nah, hilang semua. Oleh karena itulah wasiat Rasulullah SAW ketika diminta oleh seorang sahabi, ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku, qala la taghdab, jangan engkau marah. Faraddada miraran, qala la taghdab, diulang-ulang, jangan engkau marah. Nah, makanya menahan amarah yang qanibillah merupakan perkara yang utama. Allah Subhanahu wa taala puji di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya, mampu menahan amarah. Dan ini memang ikhwanillah pada sebagian manusia merupakan jibiliyah, hal yang mendasar, dia memang memiliki apa? Amarah yang meledak-ledak. Tapi kalau dia mampu untuk menahannya, ini keutamaan yang luar biasa. Dia sebenarnya mampu melampiaskan amarah, tapi kemudian dia menahannya karena Allah Subhanahu wa taala semata, ini keutamaannya besar. Nah, dan menunjukkan akhlak yang utama pada diri. Dan seorang yang memiliki ilmu lainnya berusaha untuk itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qanifillah tidak pernah diketahui marah kecuali pada saat keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala diterjang. Karena manusia marah banyak sebabnya. Dan tidak ada marah yang baik kecuali pada marah saat apa? Saat keharaman Allah Subhanahu wa taala yang diterjang. Itulah marah yang utama. Karena menunjukkan kemarahan dia itu lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah. Adapun kemarahan untuk dirinya sendiri, maka yang utama adalah menahannya. Sebagaimana bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaffil adza 'anil nas wa ihtimalihi minhum, dan hendaknya menahan dari mengganggu manusia. Waqafil adza 'anil nas, dia tahan dirinya jangan sampai mengganggu manusia. Nah, dan ini adalah apa? Minimalnya, minimal sedekah yang dimampui oleh seseorang ikhwanifillah. Ketika semua pintu-pintu sedekah tidak bisa, ya kaful adza, tahan dirimu jangan sampai mengganggu. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada para sahabat untuk memperbanyak sedekah. Nah, kemudian pilihan demi pilihan beliau berikan sampai pada yang akhir ketika tak mampu memberi bantuan pada orang, tak mampu memberi sedekah, tak mampu untuk berinfak. Maka apa? Takuffu syarraka 'anil nas fa huwa sadaqatun minka 'ala nafsi. Engkau tahan dirimu jangan sampai mengganggu manusia, maka itu adalah sedekah dari dirimu untuk jiwamu. Ini penting sekali kita. Karena terkadang manusia tidak bisa berbuat baik, tapi dia mengganggu manusia, berbuat buruk. Bagaimana dia bisa bersedekah? Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengancam mereka, mereka yang mengganggu kaum mukminin dan menyakiti mereka. Walladzina yudzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Di akhir-akhir surat Al-Ahzab, orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan, Nah, tanpa ada sebab dari mereka, maka sungguh mereka telah memikul dosa yang besar dan jelas. Jadi jangan suka mengganggu manusia. Gangguan baik. Bahkan sekecil apapun seorang muslim jangan sampai mengganggu saudaranya. Walaupun itu sekedar bau. Lihat bimbingan Nabi SAW bagi seseorang yang makan bawang putih atau makan makanan yang berbau tidak sedap, dilarang untuk ke masjid. Nah, man akala min hadzal baqal ay athum na'am wal qurab la taqrabanna masjidana. Nah, siapa saja yang memakan dari na'am tumbuh-tumbuhan ini berupa bawang maupun qurab, daun bawang, jangan sekali-kali na'am mendekati masjid kami. Nah, fala yu'dhiyanna birihin thum, dalam sebagian hadis, jangan dia menyakiti kami dengan bau na'am bawang yang tidak sedap tersebut. Sekedar bau saja panifilah tidak boleh. Dan kita panifilah alhamdulillah keseharian kita di masjid, tidak lepas dari masjid, maka dijaga adab ini mulai dari bau. Nah, terasa kentut ya jangan dilepas di dalam mengganggu saudaranya. Lepas di luar, kalau memang terasa masih mampu untuk sampai di luar, di luar. Jangan menyengaja malah temannya yang duduk-duduk dia tidak menyengaja. Ini ada, apalagi di masjid. Nah, terkadang sebagian guyonannya seperti, tapi di masjid tidak betul ini. Karena di masjid beda. Mungkin kalau di luar di tempat terbuka masih mending, tapi kalau di masjid jangan. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala bahkan ada fatwa melarang hal tersebut masuk dalam deretan larangan. Hal yang diharamkan kalau menyengaja melepas na'am di dalam masjid, yaitu melepas angin na'am atau buang angin dengan sengaja. Baik. Juga suara, alhamdulillah. Suara penting. Karena kita hidup dalam lingkup yang sempit dan jumlah yang lumayan. Nah, mungkin kalau lingkupnya luas untuk suara bisa apa? Orang teriak-teriak tidak didengar oleh yang lain. Tapi karena kita tempatnya sempit, maka hendaknya jangan sampai juga kita menyakiti saudara kita dengan suara kita. Nah, ada yang ingin istirahat. Nah, ada yang ingin sholat. Ketika saudaranya sholat, ya jangan kita di belakang ketawa-ketawa misalnya. Karena ini adab. Apalagi yang hidup bersama di masjid. Akhlak yang seperti ini dijaga. Hendaknya seseorang betul-betul dalam bersikap memperhatikan apakah dia menimbulkan gangguan kepada saudaranya atau tidak gitu. Sebagaimana kita tidak suka diganggu, maka jangan mengganggu. Ini penting. Nah, kemudian sisi lain, wahtimalihi minhum, dan berusaha untuk apa? Untuk menahan diri ketika mendapat gangguan dari mereka. Nah, jadi akhlak yang mulia, dia berusaha menahan diri jangan mengganggu orang. Kemudian sebaliknya, tatkala ada gangguan, dia berusaha untuk bersabar. Nah, berusaha menahan diri. Nah, dan tidak membalas. Memberikan sifat yang pemaaf ini asalnya, walaupun pada beberapa kondisi, kalau memang gangguan itu besar, ya butuh untuk apa? Butuh untuk dicegah dan butuh untuk dihilangkan. Baik. Ini sebagian dari makarimul akhlak yang penting yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Untuk kelanjutannya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu taufiq wassalam.